Muqaddimah. Berkata penyair rahimahullah ta'ala, abda'u bilhamdi musalliyan ala muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadisi iddah wa kullu wahidin ata wahaddah. Makna bait syair abda'u, aku memulai mandumah syairku dengan bilhamdi, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Musallian, dalam keadaan aku bersalawat, ala Muhammadin khairi an-nabiyyin ursila, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik Nabi yang diutus kepada seluruh makhluk. Wadhi, isim isyarah yang berarti inilah, min aqsamil hadisi iddah, beberapa bagian atau jumlah hadis yang tidak terlalu banyak jumlahnya. Wa kullu wahidin, dan masing-masing ata, datang dalam bait wahaddah dengan definisinya.